sesali aku. Memang bukan yang terbaik bagi dirimu pergi dariku, jauh dariku. Sakit bukanlah derita, ku jalani dengan lapang dada. Aku pun menangis, tak sanggup ku tinggalkan.